Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bisayyati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida ma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa hadis seputar masalah arifku, kelemah lembutan, baik dalam tutur kata maupun tindakan. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali beberapa hadis yang masih menjelaskan masalah tersebut. Kita awali dari hadis yang ke-638. Qala rahimahullah wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yukhram rifqa yukhrabil khaira kullahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak diberi sifat lemah lembut, maka tidak akan diberi kebaikan secara keseluruhan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa sifat lemah lembut dalam bertutur kata atau dalam bersikap atau dalam melakukan tindakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba. Yang kedua, sifat arifku ini bisa mendatangkan kebaikan dari segala arah, walaupun tidak langsung. Perkara-perkara yang baik jika disertai dengan kelemah lembutan maka akan menjadi semakin baik. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Orang yang memiliki sifat keras, kasar, kaku, baik tutur katanya maupun sikap dan tindakannya, maka akan dijauhkan dari seluruh kebaikan. Nah, Walaupun apa yang diucapkannya itu benar, tapi kalau cara mengucapkannya dengan kekerasan, dengan kekerasan, kekakuan, ya, kasar, ini bisa menyebabkan kebaikan yang harusnya ia dapat menjadi tidak dapat. Ini efek sikap keras, sikap kasar terhadap ucapan dan perbuatan. Kebaikan-kebaikan yang harusnya ia dapatkan menjadi tidak didapatkannya. Oleh sebab itulah ikhwan fillah azakumullah, kita harus sering melatih diri untuk bersikap lemah lembut, baik dalam pertutur kata ataupun dengan apa ini, tidak tanduk, sikap dan perbuatan harus dibiasakan lemah lembut. Nah, insyaallah kalau terbiasa akan mudah bersikap lemah lembut. Kata orang Jawa itu, iso jalaran kulino, bisa karena terbiasa. Kalau biasakan lama-lama jadi bisa. Bidillah. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-639. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qausin. Qala la taghab fa'addada miraran qala la taghab. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong beri wasiat aku. Nabi bersabda, kamu jangan suka melampiaskan kemarahan. Orang itu mengulangi pertanyaannya. Beliau tetap menjawab, kamu jangan melampiaskan kemarahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada yang berpendapat bahwa laki-laki yang dimaksud yang minta wasiat dan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Jariyah ibnu Qudamah. Namanya Jariyah ibnu Qudamah. Ada yang berpendapat yang lain. Hal itu tidaklah penting, karena sahabat walaupun tidak disebut namanya pasti adil, dalam arti tidak ada sahabat yang tidak adil. Nah, sehingga hadis ini sahih sekalipun tidak menyebut nama sahabat tersebut, ya. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah disyariatkan bagi kita untuk meminta nasihat kepada orang lain agar kita ini bisa mengoreksi diri, bisa introspeksi diri, kekurangan kita itu apa. Karena kalau kita sendiri yang ngoreksi, susah menemukan celah. Kita sudah berkata berkali-kali gak menemukan celah, ya kok baik semua. Tapi bertanyalah kepada orang lain dengan cara minta nasihat, supaya kita tahu kekurangan yang ada pada diri kita. Seperti yang dilakukan laki-laki tadi, Nabi tahu kebiasaan orang laki-laki ini suka melampiaskan kemarahannya. Maka Nabi memberi nasihat sesuai dengan apa yang biasa ia lakukan. La taghdab. Jangan suka melampiaskan kemarahan. Nah, jadi kita memang disyariatkan untuk munasohah, ya, saling memberi nasihat. Kalau ngasih nasihat itu semua orang gampang, tapi kalau menerima nasihat belum semuanya bisa, ya. Nah, ketika ngasih nasihat lancar dia, ya, ente sebaiknya begini begini begini, antum sebaiknya begini begini begini, lancar, ya. Tapi giliran diberi nasihat seperti tersabar petir, ya. Nah, tersinggung, merasa gak pernah melakukan seperti itu, gak terima dinasihati seperti itu, merasa orang tadi itu gak levelnya ngasih nasihat sama dia. Nah, ini yang sering terjadi. Padahal hal semacam ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan sifat ujub, membanggakan diri, ya, kemudian memuji diri sendiri. Ini menyebabkan dia gak pernah introspeksi diri, taunya benar semua apa yang ia lakukan. Padahal manusia itu banyak dosa dan kesalahan, sehingga butuh dapat nasihat dari orang lain, ya. Nah, kalau pintar ngasih nasihat, harus pintar juga menerima nasihat. Masya Allah, kalau itu terjadi, munasohah di antara sama kaum muslimin, maka akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat. Nah, taib. Beda nasihat, beda menjatuhkan orang, ya. Nah, berarti ada adab-adab dalam memberi nasihat. Nah, berarti kita ngasih nasihat orang lain itu tidak untuk menghabisi orang itu, ya, tapi untuk memberi motivasi, inspirasi dan semangat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Barakallahu'alaikum. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, bahwa melampiaskan kemarahan itu dilarang. Adapun kalau marah kemudian dia mengendalikannya, enggak melampiaskannya, maka hal itu tidak dilarang, bahkan bagus ketika dia mampu mengendalikan emosi. Kenapa? Karena manusia itu memang punya sifat dasar marah. Kalau manusia itu bisa marah, berarti dia normal. Tapi kalau dia gak bisa marah, dia apa-apakan juga gak marah, berarti dia dalam kondisi tidak normal. Ada kelainan jiwa. Nah, sehingga gak mungkin menghilangkan sifat tabiat marah dari manusia. Nah, kalau dilarang marah susah, ya, karena marah itu adalah sifat tabiat bawaan manusia. Sehingga makna hadis ini tuh la taghdab, jangan melampiaskan kemarahan. Kalau marah dilampiaskan, nah itu baru yang dilarang. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi kalau marah kemudian diam, gak dilampiaskan, maka dia gak dosa, bahkan dia dapat pahala, mampu mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifat arifku ialah tidak melampiaskan kemarahan. Di baru orangnya lemah lembut, tapi kalau dia melampiaskannya berarti tidak memiliki sifat arifku, baharqofiku. Nah, taib. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa untuk memberi nasihat dan wasiat kepada seseorang hendaknya sesuai dengan keadaan orang itu agar lebih terarah dan mengena. Baik. Misalkan dia itu miskin, nasihatnya sabar, ya, qanaah dengan yang ada, ya, yakin bahwasanya Allah itu menakdirkan seseorang mesti ada hikmah di baliknya. Coba kalau kamu kaya, mungkin enggak sebagus ini keadaanmu sekarang, ya. Nah, diambil sisi positifnya saja. Ini berarti cocok. Tapi kalau dia miskin, dibilang kamu itu harus mensyukuri kekayaanmu, harus banyak-banyak sedekah, harus begini-begini, yang semuanya itu ditujukan kepada agnia. Jadi cuma G gitu saja, ya saja, tapi dia gak bisa melakukannya. Kenapa? Dia miskin. Nah, seperti itu contoh tema nasihat atau tausiah itu hendaknya yang pas kepada orang yang dinasihati sesuai dengan kondisinya. Misalkan dia kok masih bujangan, sudah ingin nikah tapi masih belum dapat, ya sabar, minta jodoh kepada Allah, ya, semoga dengan kesabaran itu dapat jodoh yang baik agamanya. Nah, dan seandainya mati belum sempat nikah, ya enggak apa-apa, semoga dapat bidadari di surga yang banyak. Nah, cocok, ya kan, begitu. Barakah. Jadi harus sesuai kondisi orang yang dinasihati. Baik. Hadis berikutnya yang ke-640. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibhah wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurh dabihatahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus, semoga Allah taala meridhoinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka ketika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih hewan, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Dan tajamkanlah parang atau pisau kalian dan berilah kesempatan binatang yang disembelih itu untuk mati dengan tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di sini ikhwan abidina a'zakumullah, berbuat baik kepada setiap makhluk itu berpahala. Kalau sama hewan saja dapat pahala, apalagi berbuat baik dengan manusia, ya, maka pahalanya lebih banyak. Ini merupakan ciri khas ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Nah, seorang muslim itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, mulai dari manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya. Seorang muslim selalu berbuat baik kepada itu semuanya, tidak merusak, tidak mengganggu, dan yang semisalnya. Taib. Dan itu berpahala. Banyak kisah-kisah dalam hadis berbuat baik kepada binatang, sekalipun binatang itu termasuk binatang yang menjijikkan seperti anjing, itu menjadi sebab orang itu dapat pahala dan masuk ke dalam jannah. Masih minum anjing yang kehausan, yang mana anjing ini simbol dari binatang yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ngasih minum kambing yang kehausan? Pahalanya tambah banyak. Kalau kambing yang kecil kehausan, bagaimana kalau ngasih minum sapi yang kehausan? Pahalanya tambah banyak. Yang kalau ngasih minum manusia yang kehausan, wah, tambah banyak lagi. Ya kan, gitu ya, Pak Rafiqo. Jadi ihsan dalam segala hal, termasuk sifat seorang muslim. Nah, yang kedua dalam hadis ini menunjukkan beberapa contoh ihsan. Yang pertama ialah ihsan dalam membunuh. Disebutkan bahwa dalam membunuh yang terbaik ialah yang paling cepat dalam menghabisi nyawa yang dibunuh. Tentu ini pembunuhan dalam hal yang benar, misalkan kisos, ya, hukum kisos mati. Nah, maka cara supaya yang harus dikisos itu cepat mati, itu yang seperti apa? Nah, itu yang terbaik. Misalkan tebas lehernya, kan langsung mati, gak pakai nunggu lama, ya, sudah langsung kepalanya langsung terpisah dari raga. Itu lebih baik daripada di setrum sedikit-sedikit matinya agak lama. Atau mungkin sengaja diikat biar diterkam sama binatang buas, misalkan eksekusinya gitu ya, matinya itu pelan-pelan. Wah, itu malah menyiksa, ya. Atau boleh dengan peluru yang langsung diarahkan ke jantungnya. Nah, itu yang terbaik adalah yang paling cepat dalam menghabisi nyawanya. Ini ketika eksekusi mati. Nah, termasuk dalam menyembelih, nah, gitu, hewan semakin cepat matinya semakin bagus. Nah, berarti nyembelihnya juga harus memutus urat atau bagian-bagian yang harus diputus, ya, biar cepat mati. Gak bala dipakai mainan, ya, sedikit-sedikit. Namanya ihsan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang beberapa adab dalam menyembelih hewan kurban. Ini saya sampaikan ya untuk merja'ah sebelum praktek, yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, ya. Di situ ada hari raya Idul Adha dan Ayyamu Tasyrik yang disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Di antara adab dalam menyembelih yang dianggap ihsan dalam menyembelih, yang pertama ialah arif ubiha. Sebelum menyembelih, hendaknya kita bersikap lembut kepada binatang tersebut. Dilus-lus kepalanya, ditenangkan, ya, tidak malah ditampar mukanya, ya, siap-siap mati, dilus-lus, tidak malah ekornya ditarik-tarik, ya, nah, dilus-lus biar tenang. Nah, ini bagus, ihsan dalam menyembelih. Yang kedua ialah adzabhu bi alatin hajjah. Jadi pisau yang dipakai menyembelih harus benar-benar dipastikan tajam, enggak tumpul. Jadi asah dulu. Semakin tajam pisaunya semakin bagus. Semakin cepat merobek leher hewan kurban. Karena kalau tumpul masih kulit saja sudah macet. Wah, ini kesakitan hewan, ya. Nah. Kemudian sauqwa ila dhabhi birifqin. Menuntun hewan korban ke lokasi penyembelihan dengan cara yang lemah lembut, ya. Nah, jadi dibikin dia enggak sadar, enggak terasa kalau mau disembelih. Nah, gimana? Ya, bisa dengan manual tenaga manusia, ya, pegangi, tapi dengan cara lemah lembut, ya, ketika menjatuhkan atau merobohkannya, atau dengan alat yang sekarang juga sudah banyak beredar, ya, masukkan kerangkeng, kemudian diikat, setelah itu kemudian tinggal direbahkan tanpa harus diseret-seret. Ini juga termasuk ihsan dalam menyembelih. Kemudian Allah tutbah bihatratil ukhra. Binatangnya tidak disembelih dalam keadaan yang lain yang masih daftar antri, ya, ada di situ menyaksikan. Nah, jangan, ya. Jadi harus dijauhkan dari teman-temannya yang masih belum disembelih. Tidak sampai dilihat sama temannya yang lain, sesama binatang, ya. Nah, kemudian tarkoha qabla sulhi hatta tabarrada. Nah, setelah disembelih dibiarkan untuk meninggal dengan tenang, ya. Nah, sembelih semua ketentuan penyembelian sudah dipenuhi, yang harus diputus sudah diputus, dibiarkan dia, ya, meregang nyawa dengan tenang, ya, pelan-pelan. Barakalakum. Nah, sebagian ulama menjelaskan itu ikatannya dilepas, ya, biar dia bisa apa ini, tenang dalam kematian, ya, tidak kesakitan. Jadi dilihat bagian-bagian yang tidak membahayakan kalau dilepas ikatannya, tidak dilepas, biar saja dia kejat-kejat gitu, tapi sudah enggak ada ikatan. Itu untuk mengurangi rasa sakit dalam menghadapi kematian. Dan masih banyak yang lain, adab-adab yang terkait dengan penyembelihan. Semuanya itu menunjukkan bahwasannya arifku, kelemah lembutan, tidak hanya ditujukan kepada manusia, tapi juga ditujukan kepada apa ini? Binatang. Bahkan di saat binatang itu harus disembelih sekalipun, tetap dapat hak untuk diperlakukan dengan lemah lembut oleh manusia. Dan itu dapat pahala. Manusianya dapat pahala. Barakalakum. Nah, selanjutnya hadis yang ke-641. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma khuyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isma, fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi fi syai'in qattu illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqima lillahi ta'ala. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah itu jika disuruh milih di antara dua perkara, maka beliau akan memilih yang paling mudah dilakukan selama tidak ada unsur dosa. Kalau ada unsur dosanya, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Rasulullah juga tidak pernah marah karena pribadinya diinjak-injak, kecuali beliau marah ketika kehormatan Allah diinjak-injak sehingga marah karena Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik. Di sini ikhwana fillah azakumullah, terdapat beberapa faedah, di antaranya yang ittikhadul ashal bainal umur, hendaknya mengambil yang termudah di antara urusan yang ada. Jadi kalau kita disuruh pilih, yang mana pilihannya ini sama-sama mubah, ya, tidak ada pelanggaran syariat, pilih yang gampang saja. Nah, itu Rasul, pilih yang gampang. Baik, jelas. Termasuk memperlakukan seseorang juga begitu, pilih yang gampang. Tanya, minta air putih apa dibikinkan susu gitu. Kalau air putih kan langsung diminum, kalau bikin susu masih direbuskan dulu, ya, air putih saja. Walaupun kita kalau minta susu nggak masalah, ya, seperti itu. Punya pilihan yang gampang, yang enak, yang mudah ya. Kalau suruh milih beberapa pilihan, tapi semuanya syaratnya enggak ada unsur dosanya loh ya. Antum pengen jadi ketua atau wakil? Pilihannya dua, ketua atau wakil. Saya wakil saja. Ya kan? Enggak. Itu syariat Islam. Ittikhadul ashal bainal umur. Nah, itu yang dicontohkan sama Rasul. Jangan kemudian dibanding-bandingkan dengan prinsip anak muda. Anak muda suka tantangan. Suruh milih satunya ringan sama berat, dia milih yang berat. Itu kan falsafah anak muda. Bisa diterima, bisa ditolak, ya kan? Nah, juga masalah. Yang penting tidak ada unsur dosa. Tapi kalau bimbingannya Rasul, dipilih yang Aisyah Rahuma, yang paling muda. Yang paling mudah, yang paling tidak mengandung banyak resiko. Antum kalau ke masjid ya kan jauh, jauhnya sampai 6 kilo, mau dipinjami motor apa sepeda panjal gitu ya. Motor pak itu ya nak ketiga kan ngayu gini berat ya kan. Misalkan ditawari sama bos ya luar Jawa Surabaya, kamu diberikan tiket kapal apa pesawat? Pesawat pak, gitu. Nah, soalnya lebih cepat sampai, ya kan? Lebih enak. Gitu. Pilih yang gampang, yang enak. Usul milih kok. Nah, itu. Kamu mau milih mana? Ya, yang cantik apa yang jelek? Gitu. Yang cantik pak, gitu. Soalnya kalau cantik dipoles sedikit, tambah cantik. Lu jelek, polesnya terlalu banyak. Nah, beli lipstiknya ya, kecantikan yang lainnya ya, keluar modal banyak. Nah itu pilih yang paling mudah. Kamu mau pawan apa janda, anak 5 gitu? Pawan pak gitu. Kenapa pawan ya, gak ada tanggungan apa-apa. Janda tanggungan 5 ya kan. Nah suruh milih, bukan karena gak ada stok. Sobile, alpiketo, ya kan? Nah, tayo parkofikum. Demikian. Ya. Selama tidak ada unsur dosa. Tapi kalau kamu mau susu apa homer, ya harus milih susu. Karena kalau milih homer ada unsur dosa. Kalau sudah ada unsur dosa, Rasul itu paling menjauhinya. Enak ya, seperti itu. Nah, barakofikum. Banyak contoh-contoh yang lain. Kalau suruh pilih, pilih yang paling gampang, paling mudah. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa marah itu ada dua. Yang pertama, marah linafsi, al-ghadab linafsi. Marah karena urusan pribadi. Ini hukumnya madmum, madmum, tercela. Tak boleh melampiaskan kemarahan karena urusan pribadi. Marah, iya. Kecewa, iya. Tapi jangan dilampiaskan. Jangan sampai ngomel-ngomel. Pelampiasan ngomel-ngomel. Banting gelas, banting meja, banting orang. Nah itu termasuk pelampiasan. Itu ya gak boleh. Tapi kalau marah, tersinggung, kecewa, itu gak bisa kita melepaskan. Karena tabiat kita manusia punya sifat marah. Tapi kalau melampiaskannya enggak boleh, ya. Ini kalau linafsi, maka urusan pribadi. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi fi syai'in qattu. Rasul enggak pernah melampiaskan kemarahannya kalau urusan pribadinya. Nah, yang kedua, al-ghadab lillah. Marah karena Allah. Ini kala ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan, maka marah. Menegur orang yang melakukan pelanggaran syariat, dia marah, dimarahi. Jangan kemudian yang melanggar, Pak, itakillah latar top. Ya. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika si Sobir melakukan pelanggaran syariat, nah, dia mengatakan, jangan salahkan saya melakukannya itu karena takdir Allah. Gitu. Umar marah, dia mempermainkan takdir untuk melindungi dirinya dan membenarkan pelanggarannya. Pukul kepalanya, sakitan, ya. Kamu kok mukul? Saya mukul kamu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dimarahnya karena Allah. Jadi karena ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang harusnya dijaga, dijauhi, malah apa ini dipermainkan. Dia marah. Ya. Nah, memarahi anak istri, memarahi bawahan-bawahannya yang diasuhnya karena melakukan pelanggaran syariat, itu enggak apa-apa. Mahmud terpuji. Justru kalau diam saja, ini dayus namanya, ya. Barakallahu'alaikum. Illa antun tahaka hurmatullahi fayantakima lillahi ta'ala. Kecuali kalau ada kehormatan Allah yang dilanggar, maka Rasulullah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya. Yang ke-642. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar? Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah kalian aku beritahu siapa yang diharamkan masuk neraka, atau siapa yang neraka diharamkan atasnya? Neraka itu diharamkan atas orang yang qarib, mudah bergaul dengan manusia, hayyin, orangnya, nah, hayyin, layyin, sahlin, sama, ya, yakni lemah lembut dalam bergaul. Hayyin, layyin, sahlin, itu artinya lemah lembut dalam bergaul. Taib, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2488. Inti dari hadis ini bahwa dengan sikap kelemah lembutan, sikap yang santun dalam bergaul dengan sesama manusia, itu bisa menjadi sebab seorang dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab neraka, menjadi sebab dia dijauhkan oleh Allah dari apa ini? Neraka. Maka jangan meremehkan masalah ini, ya. Nah, jaga lisan, jaga tindakan, berusaha untuk jadi orang yang baik dengan sesama, ramah, ya, berakhlak mulia, bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia, ya, ataupun binatang. Wabil khusus dengan keluarganya. Wabil khusus dengan keluarga yang ada di dalam rumahnya yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dengan cara semacam itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak yang mulia dan diselamatkan dari azab neraka dan diberi mati husnul khotimah. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.